sepimu, nuruti apa karepmu, nyatane hatimu tutunggu aku. Arepku gede ini rasa tresno, sakjerone hatiku nggo sliramu. Yen wudu sing ngerti karepke sane sing dipingini durung sempat duweni pun kon ngiklaske. kas tresno. Nyatane tresno dibales matur nuwun. Kuwe nyaman sempat sayang kok malah percaya kok tekel ya apa salahku ning diluputku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmoro mung kepakian loro. Tinggal wong alasan ra cetho merko ngapa uti tresno anyar musing liyo Gusti tulung paringono hati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ugal-ugalan. Wayah mongso utang teko jelaske karo wong tuwa. Wis makoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisan. Kowe kekoto tresno karo lumbien kae Rano masakne aku si tewai Rapeti tresno anyarmu Lalu kau tinggalkan aku Tersakiti sendiri di malam itu Kowe lungo pas aku sayang-sayangi Tanpa pamit kowe ngatong no wae Aku rangeti salahku Dan kau campakkan diriku Bersanding dengan kekasih barumu Tanpa pamit kowe ngadong ngono wae Aku rangati salahku Dan kau campakkan diriku Bersanding dengan kekasih barumu Hati saksiku Maafkan ku yang yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu, hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan engkau sing kuat nandang gana, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune kowe milih tangan liyane. Sapa sing kuat ditinggal lunga, sapa

salahku. Buka hatiku seliramu sejelas-jelas rai sonompo pengharapanku dan panjang kowe rai sonompo oto anane tak milih lungo wae. kira ning tengah ati sing wis dadi siji ampun ngetake tresnaku tanpa ngerti apa sebab lan kesalahanku. Please.